Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi mengungkapkan kalangan pengusaha mulai menunda investasi akibat terganggunya kepastian hukum menyusul perseteruan antara Kepolisian Republik Indonesia dengan KPK. Sofyan Wanandi mengaku mendapat laporan bahwa sejumlah investor asing yang berencana menanamkan modalnya di sejumlah proyek manufaktur dan infrastruktur menunda realisasi investasinya. Selain itu, investor dalam negeri juga menunda berekspansi hingga perseteruan tersebut diselesaikan. Menurutnya, miliaran dolar Amerika Serikat rencana investasi berpotensi lepas dalam 2 hingga 3 tahun mendatang. Untuk membicarakan masalah itu, saat ini saya telah tersambung dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, sebenarnya bagaimana iklim hukum di Indonesia? Begini ya, kita itu memang hukum kita itu kompleks sekali ya. Dan juga aparat itu pengadilan kita, mulai dari Mahkamah Agung sampai kepada pengadilan-pengadilan kita. Ini kan semua juga sudah menuduh bahwa kita itu korup gitu. Semua bisa dibeli gitu perkara-perkara itu. Jadi yang ada duit bisa membeli perkara itu. Ini yang menurut saya, karena hukum kita dan tidak ada ketegasan daripada pemimpin-pemimpin kita juga, baik itu pemimpin Mahkamah Agung dan lain-lain. Dan hukum kita yang kita terima dari Belanda itu kan sangat kompleks sekali. Kompleks seperti apa maksudnya, Pak? Urusan hukum di Indonesia ini bisa bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Di Mahkamah Agung pun sudah diputuskan pun bisa di-PK-kan. PK pun bisa di-PK-kan. Kapan mau selesai hukum kita? Nah, belakangan ini banyak yang melakukan demonstrasi, terutama dalam kasus antara KPK dan Polri. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Ini disebabkan orang tidak percaya lagi kepada hukum itu. Dan ini yang menurut saya berbahaya. Soal hukum itu adalah keadilan terakhir yang you minta. Nah, ini sekarang kalau ini saja bisa dipermainkan dengan orang-orang yang punya uang, itu berbahaya sekali, atau yang punya kekuasaan. Ini yang menurut saya membuat hukum kita itu memang menjadi persoalan untuk investasi ke sini juga, sehingga orang melihat bahwa kita punya hukum ini nggak benar ini. Dan ini harus sesuatu yang kita harus reformasikan, dan ini menurut saya belum terjadi di bidang hukum kita sendiri. Jadi solusi terbaiknya seperti apa, Pak? Terutama dalam kasus antara KPK dan Polri. Ini harus cepat diselesaikan oleh Presiden. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Mary Agustin.